Ngine jangan diketeng PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kayak mama dedek? Mama dede. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sama juga di. Ketahuan gue bego lu PA. Udah. Sama. Hadirin yang berbahaya. Ada yang ngecebur di got kali. Bapak dua, ibu dua. Kebanyakan deh. Ada kayak bapak-bapak. Dua. Ibu-ibu. Dua. Iya ada terus, bagaimana kata lu aja terus. Bapak ibu sekaligus. Bakar. Tahun baru bakar nenek-nenek, ayo. Nenek-nenek mah jangan diajak nonton, brother. Jajan mulu. Kuncin pintu di rumah, beliin keripik sebungkus, awet sampai pagi. Jadi kesel gua. Emang diapain? Lah tiba-tiba kan gak ada gigi, cuma nyet-nyet doang. Ya udah ntar pulang lu angetin. Hadirin. Ya. Malam hari ini. Ya. Bersama Ramajaya. Yo. Hadir seorang penyanyi dengan kategori penyanyi tergolong papan gilesan. Papan atas deh. Papan atas deh. Sabun mulu. Yang bawa? Nenek-nenek. Oh nenek-nenek? Iya. Bilangin deh. Papan asa jangan kayu kapuk. Empuk banget deh. Ya! Manun, manun. Hadirin. Inilah dia. Penyanyi kita. Siapakah dia? Yuk kita sambut. Kehadirannya. Maja. Nih biar ada panjangan apa nih? Hah? Yuk kita panggil kita, bigidion kita. Maja. Eh gua kata ini penyanyi kita Maja. Eh bocah nanyain mana bangkunya. Eh di, itu mah bukan Maja di. Itu mah itu meja di. Meja di. Meja di, bukan Maja di. Meja di. Hadirin. Inilah dia penyanyi kita. Maja Jaweti, Sri Suzuki Honda Impalawati, Titi Benih, Mut-mutan Lolo. Panjang kepanjangan, pendek cekak banget. Lalu coba lu nanya di depan gue lagi naik mobil nih. Lu nanya, Maja Jaweti, Titi Benih, Mut-mutan Lolo. Lalu masih di sini, kok bisa sampai sekarang? Panjangan. Lah kepanjangan. Yang pendek aja. Yang pendek. Inilah dia, Maja Antigas. Emang ngapain di anti gas? Apaan lu dapat gas dari RT lu jual? Didi, makanya gua jual ke di, bini gua takut gas. Emang ngapain? Soalnya bini gua kayak tabung. Kita gua telepon menunung di pecah. Hadirin, mungkin orang sini masih kenal Bang Maja berasal dari Gabus. Yang tadinya manggung dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Ya. Namun alhamdulillah setelah bergabung dengan saya, ya. Bergabung dengan Bapak Haji Jaja Miharja. Ya, di tahun ini Bang Maja alhamdulillah banyak dipanggil kemana-mana. Tepuk tangan untuk Bang Maja, artis kita dari Bekasi. Makasih. Menjelang bulan puasa kemarin, Bang Maja bersama rombongan diberangkatkan ke Bali dalam acara pesta legian di sana. Selama 4 hari Bang Maja dapat sambutan yang meriah. Amin, hampir kader. Seminggu lebaran, Bang Maja diberangkatkan bersama rombongan ke Kalimantan. Alhamdulillah ada sambutan yang meriah. Iya. Malam hari ini mengingat undangan sangat penting. Dari Bapak Hajat, Bapak Jambul. Terpaksa hari ini Bang Maja hadir. Seharusnya Bang Maja malam ini berangkat. Iya, emang juga sih. Karena seniornya udah pada nunggu di sana. Tolong kasih tahu Bang. Yang sudah nunggu di antara lain Bapak Haji Bokir, Bapak Haji Tile, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Bodong. Mudah-mudahan dengan segera Bang Maja nyusul. Bang, perasaan saya yang senior udah gak ada di dunia, Bang. Di sono belum ada yang jadi banci. Mas Haji Tile jadi banci, mana ompong. Oh gitu, berarti saya mati duluan ya? Mati dah. Ya Bang, saya terima sih. Ya lagi tipe mati pelit. Iya, gak apa-apa ya Bang. Iya. Ya ntar kalau... Umur hidup banget. Iya, Bang. kalau emang saya gua ikhlas banget gua mah. Kalau emang saya udah ketemu alamat saya RW RT-nya, ntar abang saya SMS ya nyusulnya. Emang lu tahu HP gua? Lu pakai HP apaan? Saya. Iya. Saya mah tuh yang banyak ininya, yang banyak ininya ada peceboknya. HP gua mah aplikasi. HP gua mah keren. Apaan? Sony Ericsson. Mendingan Sony jegeng. Hadirin. Yo. Gua lama-lama jantungan sini. Inilah dia. Maca Jabeti menuju pentas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu dangdut, akan menghibur Bapak Jambul sekeluarga beserta Ibu. Semoga terhibur selalu, oke? Okay? Dih, apaan aing geus eureun dih? Eureun tara bebejo. Bebeja dih. Amun aing nuturkeun ka maneh wae mah aing nyebur dih. Lu enggak kompak lu. Oke. Masa gua bilang, siap. Inilah Maja Jaweti menuju pentas, action yang bagus. Maja Jaweti menuju pentas. Oke. Inilah koboi mencari jablay. Koboi nyari jablay. Nyari musuh ora dih, jablay banyak kok dih. Hah? Di mana? Yuk, bagi gua. Yuk. Emang lu pengen jablay? Mau. Noh, di pinggir jalan noh lagi digoreng noh. Yang belobang? Iya, yang dicebur. Itu mah jamblang. Jamblang. Nyanyi. Hah? Lagu apa dangdut? Dangdut dong. Coba dong, tak dong dangdut gitu dong. Coba lagi. Belum medok dut itu. Biar medok apa dia? Belum medok. Ambil lumpur dulu dong. Lu mah sama saudara nyusahin. Gak boleh begitu sama saudara mah. Aduh gampang marah lagi lahirnya bulan puasa jadi saparan lu jadi. Saparan lahir bulan puasa ngidamnya bulan mulud. Jadi memuludan. Nyanyi anjing. Gue kira gak denger gue mau ngomong pakai mic gue lupa. Ya kalau ngomong orang jauh dari anjing. Aku punya nama menyapa seenaknya. Lu ketahuan suara lu enak apa gak dagang bubur? Nah, apa hubungannya? Nyanyi, lagu apa? Lagu sama lagu pop juga bisa. Coba aku dengerin. Lagu itu yang... India. Hah? India. Iya, gue main suling dah, gendang capek. Mere mitoh ya? Iya. Mere. Jangan kegedean, jangan kekecilan. Mere. Kendorin lagi dikit lagi. Hah? Bawahan lagi. Mere. Kurang gede. Mere. Mere. Mere. Mere. Baru kompak nih. Iya. Gua tukang sulingnya. Mentuan tutitit. Mere. Ini mah bukan titik deh. Apa? Udah jadi soang. Lah mulutnya lebar amat. Lah bukan lebar lagi, mana leher panjang nih. Ganti petrompet. Okay. Gak enak titik mah. Mere meto tetete meto tetete mere mere ulang dong. Bancik utangnya bau banget. Jangan nyuci. Ini kalau dicebur gelempak ikan mati semua itu. Maninya semulut sekali. Ah nyanyi yang bener. Bocah nyanyi di belakang taksirin, taksirin katanya. Pala botak minta sisirin. Sisirin dari mana? Gue gak punya rambut. Tilin. Lagu apa? Hah? Dangdut. Enak banget tilil bang. Tilil apa tilil apa? Tilil terserah lu. Yang enak mah bang lagunya lagu ini. Lagu mah yang banyak duitnya lagu bocah. Lagu apa? Lihat kebunku, ku jual semua. Banyak duitnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lama jadi duitnya. Kalau kita jual mah duitnya cepet. Tanah di muka laku gak bang? Laku mahal. Mahal? Iya. Tanah di muka? Iya. Saya mau jual bang tanah di muka. Berapa meter? No anak saya tadi habis macul. Gue gampar lo ya di situ. Sonong jauhan. Dong, gue kalau jadi dia ngomong gue inget ke rumahnya. Apa ya? Lagu mau buang air, WC-nya WC lempar namanya. Nah, model baru. Model baru. Oh, yang modern. Modern, WC lempar begitu kita buang air kasih plastik, buang. Ya tapi alhamdulillah po, sekarang saya lagi dulu mas saya mandi, emang gak belum punya ani sih. Sekarang mah alhamdulillah kalau mandi sumur tinggal muter. Pakai sanyo. Asal mandi mana sumur? Lu parah berarti lu. Ke sumur kagak punya. Lagu apa? Hah? Lagu apa? Panondari. Panondari. Panondari pajambul anu bager. Kacang cilik kacang cinong kacang banyak dikidingan hayang ngecerik sebari ngomong hayang lampang rarendengan nyagigir asa gigiran nangkaraka saluran aku banasana dapat orang dia anu bagar pacambul ane anu anu mana bager kenal sarang namina tapi jalmina jana kenal pajambul miwah ibu kasih jalan anu mana anu mana anu mana ho ho ho anu mana papa jambul anu saya diranjang satu bantal 30 kepala kagak muat anak mesra di pegunungan masa lo ngapa gak pernah datang ke rumah neng teh kobak belum ditimbang. Malu empang. Nanem serai di pegunungan tukang pahat menjual pacul sore-sore saya kebingungan. Hari Jumat abang kamera saya mau susul. Oh, kamera anu bagus. Dari jauh saya susul datang sampai di sini abang kamera si bae budi. Anu bager, anu sayang, anu bager, anu sayang, iya. Yeah. Anu bager, aso aso lagi. Lagi ngapain jalan setapak aduk ke iji lembur negara sa capek nak sebab bayar no detail hujan angin gedar gelap daya tempat iuhan. Jambul mau hiburan apa bang? Kalau mau hib, ah? Daun pulus. Bapak Jambul yang minta daun pulus mau hiburan silahkan. Nahan diri. Mumpung kita belum ngeluarin yang lain, mumpung yang di depan masih ada orang gila. Mana Pak Jambul? Pak Jambul lagi nandain jambul. Ya beserta ibu. Ah minta lagunya apa? Daun pulus. Daun pulus. Aja penonton ada yang suka lawak, iya bang, ada yang suka cerita, benar. Di bersama Rama Jaya ini lengkap ada lawak ada cerita, iya bang. Kita mohon diri dan kita saksikan acara selanjutnya cerita yang akan disembah kita persembahkan oleh. Oke bang, yuk kita istirahat. Yuk, yuk. Pulus terima. Oh, masjid teh.